ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, di wilayah Berling Mas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dan kaum muslimin semuanya yang menyaksikan kajian atau pembahasan kita pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan masih di bab yang ke-11, yaitu babu Al-Mujahadah, bab tentang bermujahadah, bagaimana seseorang berjuang, ya, berjuang untuk memaksa jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan meninggalkan segala macam larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang untuk itu. Kemudian yang kedua, mujahadah dengan berjuang, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu dengan lisan kita, dengan ilmu kita, atau ketika suatu saat dituntut dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka berjihad dengan senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tentu ada syarat-syarat dan aturannya. Ya, tidak sembarangan orang mengatakan sekarang saya saatnya berjihad dengan senjata saya. Ya, dan ini sudah pernah kita singgung pada kesempatan mungkin yang bertahun-tahun yang lalu. Ya, dan sempat saya ungkap atau ulang sekilas bahwa perkara jihad dengan senjata itu seperti halnya hukum-hukum Islam lainnya. Butuh dipelajari, butuh ada ilmunya, tidak bisa sembarangan. Seperti orang yang mau sholat, dia butuh ilmu, ada aturannya, ada hukumnya. Tidak bisa setiap orang kemudian melakukan sholat semaunya, atau setiap orang melakukan zakat semaunya tanpa aturan, atau setiap orang melakukan puasa semaunya tanpa aturan. Demikian juga tidak bisa semua orang melakukan jihad semaunya tanpa aturan. Ini mujahadah. Kemudian kita sudah selesaikan pembahasan ringkas ayat-ayat yang disampaikan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang mujahadah. Dan ada satu ayat yang tersisa belum kita berikan contohnya, karena contoh ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, maka alangkah baiknya kita membaca beberapa contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di satu surat yang disifati dengan jami'ah. Satu surat yang sangat luas cakupannya, yaitu surat Az-Zalzalah atau surat apa namanya idza zulzilati ya, idza zulzilat atau surat az-zilzal ya, tiga nama surat az-zalzalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian juga firman Allah taala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Juga firman Allah taala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Az-Zalzalah ayat 7, kemudian juga surat Al-Muzammil ayat 20 dan juga surat Al-Baqarah ayat 273 ini adalah dan juga ayat-ayat yang semisalnya adalah ayat-ayat yang memotivasi kita untuk melakukan mujahadah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah menganggap bahwa ketaatan itu sekecil apapun atau ketaatan itu jangan pernah menganggap bahwa ketaatan itu apabila kecil, apabila ringan, apabila sepele, tidak ada manfaatnya. Jangan pernah menganggap. Bahkan sekecil apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatatnya. Allah akan menjaganya. Dan ketika tiba masa dan hari pembalasan, Allah akan memperlihatkan kepada kita balasan amal yang kecil menurut pandangan kita. Balasan amalan yang kita anggap kecil. Jadi jangan sekali-kali disepelekan. Ya, jangan sekali-kali disepelekan. Apa contohnya? Al-Imam Ibnu Katsir memberikan beberapa contoh. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisiqqi tamratin. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan berapa? Separuh kurma. Apa itu? Ini satu contoh baru. Kita lihat separuh kurma. Kurma yang termurah harganya berapa? Ini sering saya sampaikan. Yang jualan kurma tahu insyaallah. Berapa kurma termurah sekilo? 30.000? 30.000? Baik. Sekilo isinya berapa butir? Pernah ngitung? 30 butir ada enggak? Lebih? 50, 60? 60? Coba nanti sekali-kali kalau pas dapat kurma ditimbang, sekilo coba isinya berapa? Taruhlah 60 ya. Insya Allah lebih ya 60 ya. 60 butir. Harganya berapa? 30 ribu. Separuhnya. Berarti sebutir kurma berapa harganya? 500 sebutir kurma. Kita paruh kurma itu. Tes. Berapa harganya? 250. 250. Ittaqillaha walau bisikki tamrah. Takutlah engkau kepada Allah walaupun dengan separuh butir kurma seharga berapa? 250 perak. Dapat apa hari ini? Anak-anak dikasih jajan 250 mau enggak? Intuin apa 250 sekarang? Kalau dulu dapat jenenge manggilo be entuk napa? Tahu manggilo ah? Manggilo tahu? Limanggilo. Kalau yang usia sepuh-sepuh kayak kita ini insyaallah tahu. 5 perak. 5 kilo itu di zaman saya itu masih dapat berapa? Manisan satu kayak es. 250 makan nasi sak porsi plus sayurnya itu sudah. Masya Allah. Kalau sekarang taruhlah kita berinfak dengan 250, ringan atau tidak? Insya Allah termasuk ringan. Karena mungkin uang itu boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada nilainya. Jenengan lagi numpak mobil. Terus ono duit 250, ya 250 karo eketan. 50 napa wonten seniki? Ya udah 300. 200 perak sama 100 perak. Mandek napa mboten? Ya mobil saat kecepatannya apa? Ya sudahlah. Nyepeda atau jalan kaki. Masa di jalan rame. Ya sudahlah. Di rumah ibu-ibu lagi nyapu. Nemu 200 perak. 100 perak. Dikemanakan? Disapu. Paling mungkin dipinggirakan. Atau dikumpulkan karo receh-receh. Sudah setelah itu enggak ditengok. Subhanallah. Ini perkara yang mungkin sepele, jumlah 250, 300. Tapi ternyata apabila kita gunakan untuk bermujahadah, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan 250 itu akan sangat berharga. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan mungkin itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ringan, terasa menginfakan 250-an. Ya. Beda ketika menginfakan berapa? 10 ribu, 50 ribu. Ini ringan. Tapi kalau kita niatkan dengan niat yang ikhlas karena Allah, nilainya di hadapan Allah sangat besar. Akan menjadi tameng dari api neraka. Ini satu contoh saja. Jadi jangan disepelekan. 250. Dan silakan kiaskan pada hal-hal yang lain. Ana bocah ndelokke kita bawa makanan, kemudian apa? Ngeliatin terus. Cuil. Panganane regane pinten? 5000-an. Dicuilaken, cuil. 5000 dicuil. Mungkin jadi 500-an. Nah, seneng banget Masya Allah. Sedekah atau bukan seperti itu? Sedekah. Jadi subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jalan kebaikan itu sangat banyak. Jalan kebaikan sangat, sangat banyak. Maka mari kita bermujahadah. Bersungguh-sungguh untuk menggunakannya. Setiap ada kesempatan kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan walaupun dengan sepele, ringan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Ini satu contoh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walau bikalimatin thayyibatin, meskipun juga dengan sebuah kalimat, kata. Kalimah itu kalau dalam bahasa Arab kata, kalau dalam bahasa kita ya berarti kalimat. Meskipun dengan kata yang baik. Masya Allah. Jadi kita ini takut kepada Allah dengan ucapan-ucapan baik. Satu kata. Contoh kata yang baik apa? Astagfirullah. Contohnya lagi apa? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Kata-kata yang memang betul-betul merupakan zikir kepada Allah. Atau kalimat yang baik, misal nek ketemu kancane, ketemu orang, ketemu keluarga, suami, ketemu istri, assalamu alaikum. Ini kata-kata yang baik bukan? Assalamu, keselamatan, kesejahteraan, semoga tercurah kepadamu. Masya Allah. Saben ketemu dong ngakakan, saben ketemu dong ngakakan, ketemu dong ngakakan. Dibalas, waalaikumsalam. Kalau sudah saling mendoakan kebaikan, itu rasa benci di dalam hati akan apa? Terkikis. Masuk rumah, awali dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum. Nah, ini kalimat yang boleh dikatakan lazim. Lazim itu kalau bahasa kita biasa. Diucapkan apabila seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya. Kemudian setelah salam apalagi? Kita ucapkan kata-kata yang baik. Misal apa? Doa yang lain. Barakallahu fiik. Masya Allah hafizakallah. Ya. Hadakallahu wa aslahaka. Kalau sama murid kita. Mana murid dikandani rada angel. Ya. Diem nak. Wih, malah saya nama. Pentalitan. Ya. Pecicilan. Jempalitan. Jangan dikatakan seperti sebagian orang tua dulu mengatakan. Pecicilan baik koyo titik, titik, titik. Orang Masya Allah. Kita katakan ya, bunayya, anakku, hadakallahu wa aslahak. Mudah-mudahan Allah memberi hidayahmu. Meluruskan sikapmu, memperbaiki akhlakmu. Hadakallahu wa aslahak. Ini kata-kata yang baik. Muridnya berprestasi, Masya Allah, barakallahu fiik. Didoakan. Ya. Dan ini jarang kita dapatkan pada sebagian guru. Ya, kita tidak katakan semua ya. Jarang kita dapatkan pada sebagian guru. Terutama mungkin guru-guru apa? Yang mengajarkan pelajaran umum. Maka saya di sini menyeru kepada siapa saja yang menjadi guru. Entah itu guru agama, entah itu guru pelajaran umum. Kalau ada muridnya yang baik, muridnya yang berprestasi, doakan. Barakallahu fiik. Latihan mendoakan dengan kata-kata yang baik. Jadi ketemu itu orang, barakallahu fiik. Atau, itu kan doa. Atau kalimat biasa yang menyenangkan hati teman kita. Misalnya bagaimana kalau ketemu? Masya Allah, gimana kabarnya? Sehat ya? Masya Allah. Senang nampak betul kalau digitukan. Kita senang. Dan sebetulnya perlu dihindari kata-kata mau kemana. Itu sebetulnya perlu dihindari. Kalau disampaikan oleh sebagian masyaikh bahwa kata-kata itu kurang layak untuk ditujukan kepada sebagian kita. Kenapa? Karena mungkin orang punya kepentingan. Yang mungkin malu. Kalau diketahui orang lain. Bukan dosa, bukan. Bukan melakukan satu dosa. Tapi kalau ketahuan melakukan itu, dia malu. Nun sewu ya. Saya kadang beli cilok. Ini terus terang gitu. Saya kadang beli cilok. Dan saya berharap sangat bisa menghargai para pengusaha cilok. Masya Allah. Jazahumullah khaira, menyenangkan hati anak-anak kaum muslimin. Nah, ada orang jualan cilok terkenal misalnya. Ya. Tiba-tiba misalnya saya lagi kendaraan papasan misalnya. Eh, Ustaz mau kemana? Anu mau beli cilok gitu kan. Ketane kurang gimana gitu kan. Jadi sebagian orang itu mungkin malu, Ustaz itu ternyata doyan apa? Doyan cilok. Enggak ada masalah sebetulnya. Enggak dosa makan apa? Makan cilok, atau mau beli bakso, atau mau beli soto, atau mau beli apalah. Tapi terkadang, Ustadz mau kemana? Atau Mas mau kemana? Hindari kata-kata seperti itu. Ya, mungkin kurang bagus bagi sebagian orang, karena mungkin orang itu tidak ingin setiap yang dia kerjakan, orang lain apa? Tahu. Ya. Wallahu ta'ala alam bi'asab. Ini termasuk hak beruhuwah. Ya, atau baru datang, dari mana? Enggak perlu. Atau kita sedang jejer nih, duduk. Teman kita nyupir. Kemudian atau kita megang kendali, kemudian teman kita di samping kita, teman kita dapat telepon. Setelah telepon selesai, apa itu? Apa tadi ngomong apa tadi? Enggak perlu seperti itu. Mungkin ada rahasia yang ada antara mereka berdua, bukan masalah dosa, tapi hal-hal yang mungkin dia kurang srek kalau diketahui oleh orang lain. Jadi kalau bahasa kita sekarang apa? Kepo. Kepo itu dari kata apa saya enggak tahu. Wallahu alam. Ini bahasanya kepo atau apalah. Penasaran, penasaran. Ya, kita ini penasaran. Enggak perlu seperti itu. Jadi ucapkan kata-kata yang baik. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Termasuk pada sebagian daerah kayak misalnya di negara Arab, itu kalau ditanya tentang keluarga itu kurang layak. Kalau kita kan biasa ya, gimana sehat, keluarga sehat, istri gimana sehat, anak-anak sehat gitu kan. Kalau di Arab Saudi jangan sekali-kali tanya istri mereka. Ini bukan adat yang baik bagi mereka. Kaifa halukum syekh, tayyib, kaifa zaujatuka? Jangan. Ya. Enggak perlu seperti itu. Ya cukup kaifa halukum masyayikh, kaifa halukum syekh, tayyib, dah. Antara kita dengan beliau, beliau saja. Nah, ini termasuk kalimat yang thayyibah, ungkapan-ungkapan biasa yang menyenangkan hati, membuat hati menjadi apa? Menjadi tenang. Kemudian juga di antara yang dicontohkan oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menyepelekan kebaikan meskipun sepele, ya. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Meskipun dengan cara menuangkan air dari kendimu, ya, dari tekomu, dari termosmu. Bisa dipahami ya? Meskipun hanya sekedar, sekedar tentu dalam tanda petik terus ini. Meskipun hanya sekedar menuangkan air dari kendimu, dari tekomu, dari termosmu, dari tempat minummu, fi ina'il mustasqi, ke dalam gelas orang yang butuh minum. Masya Allah. Ini ada orang butuh minum, kita tuangkan. Kebaikan semacam ini jangan disia-siakan dan jangan dianggap sepele. Contohnya apa? Ketika ada tamu. Ya, ketika ada tamu atau ketika melihat orang kehausan, tuangkan. Atau anaknya njaluk dot, masya Allah, ini ibu-ibu ini. Ya. Anaknya minta dot. Nih, harusnya bapaknya sama ibunya rebutan ini. Terutama karena bapaknya enggak bisa memberi dia ASI, ya kan? Ibunya masya Allah. Subhanallah. Jadi kalau ada anak kecil masih belum bisa ngambil air sendiri, kita ambilkan. Itu ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf yang akan menjadi sebuah bentuk mujahadah kita. Maka kalau ibu-ibu di rumah lihat suaminya pulang kehausan, kendang disiap kewedange, bi ngersakaken nopo, bapak badhe ngunjuk nopo, mas badhe ngunjuk nopo, mas mau minum apa, kopi, teh, jus, masya Allah, ya kan, kaya neng warung mawon gitu, nek jus mboten nanti mas. Kopi lah teh, itu masya Allah. La tahqirana minal ma'ruf syai'an. Bapak ibu, berarti kita semakin ngaji harus semakin apa? Semakin ngaji harus semakin peka terhadap kebaikan. Semakin ngaji harus semakin baik. Semakin ngaji harus menjadi semakin orang yang baik. Semakin giat dalam bermujahadah. Bentuknya apa? Mungkin kalau kita gotong royong bangun masjid, pinggangnya gampang? Gampang apa? bengkeen, maka kita menjadi orang yang nuang airnya, nyiapkan airnya, minumannya. Sama dengan misalnya panitia pengajian. Ustaz, kenapa kok loyo gitu, kenapa nak? Mas, anu Ustaz, Ustaz enak makanya. Enaknya di mana? Sama itu loh Ustaz, yang membawa acara enak. Kenapa? Kesorot kamera terus. Saya yang kesorot cuma minumannya. Ini motivasi bagi orang-orang belakang yang mungkin tidak pernah dipandang dengan sebelah mata, yang mungkin dipandang hanya dengan sebelah mata, yang disepelekan. Bahwa setiap dia sajikan minuman, entah itu kepada ustadznya, kepada pembawa acaranya, kepada jamaah pengajian, itu dia dapat pahala. Untuk dapat pahala, tidak harus jadi terkenal. Tidak harus tampil di depan podium. Tidak harus tampil di depan kamera. Tidak harus. Untuk jadi orang baik, itu bisa sambil ngaduk air, bikin teh lagi, atau membuka kerdus air mineral, seret, ambil satu-satu, kemudian nyuwiri sedotane. Untuk jadi orang baik, bermujahadah, itu bisa pakai itu. Dan niat kita bisa lebih terjaga dibandingkan orang yang berbicara. Tampil di depan. Sing pembicara kudu nyusun kata-kata dan menjaga niat ketika berkata. Yang membawa acara harus menjaga performa. Performa itu apa? Penampilan. Jangan sampai ngantuk di samping ustadznya. Aku ora kena ngantukin. Di syuting. Mosok di samping ustaz kok ngantuk. Niatnya mungkin kurang pas. Tapi yang menuangkan itu yo. Bismillah, muga-muga diunjuk ustaznya. Muga-muga diunjuk pembawa acaranya. Mudah-mudahan diunjuk para rawuh di pengaji. Itu niatnya luar biasa, bisa lebih ikhlas. Makanya untuk jadi orang baik, untuk dapat pahala, ndak harus terkenal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kita rajin-rajin tuangkan air ke gelas. Terutama ke ibu kita, ke bapak kita, anak-anak kita, istri-istri kita, adik-adik kita. Hajat apa mereka? Semakin ngaji itu sebetulnya kita ini harusnya semakin introspeksi. Harusnya semakin baik. Mereka butuh hajat apa? Ada hajat apa? Kita segera penuhi. Karena itu adalah tempat untuk bermujahadah. Kesempatan untuk mujahadah. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Meskipun dengan cara ketika bertemu saudaramu, wajahmu tersenyum. Ini contoh-contoh yang sederhana. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al mu'minat, wahai ibu-ibu kaum mu'minat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sampai seorang wanita memandang sepele untuk memberikan kepada tetangga wanitanya, walau firsinishatin, atau walau firsinashatin, meskipun dengan memberi tengkleng atau teracak kambing. Teracak kambing itu dagingnya di mana? Dada kecil sekali. Dan kebiasaan orang Arab, teracak kambing itu tidak dihadiahkan. Bahkan mungkin tidak dimakan. Mereka tidak makan teracak kambing, tengkleng. Ya, bukan balungan, tapi tengkleng itu loh, teracak itu. Jangan sampai seorang wanita menganggap sepele kalau dia bersedekah kepada tetangganya meskipun dengan teracak kambing. Dan juga tetangganya jangan menyepelekan pemberian itu. Jadi yang memberi jangan menganggap sepele, yang diberi juga jangan menyepelekan. Walaupun dengan teracak kambing itu biasanya enggak dimakan. Tidak dihadiahkan, dibuang. Saya ketemu dengan sebagian teman yang baru saja pulang dari Yaman, beliau cerita, tadinya di Yaman kita biasa makan kepala kambing gratis. Jadi kalau pas kita libur belajar, kita pergi ke pasar. Datang ke tempat pemotongan, minta kepalanya. Syahada, Yurma, ini dibuang, nakhud. Dibuang kepala kambing. Sama murid-murid Indonesia, teman-teman Indonesia, diambil. Terus kalau liburan kayak gitu, kepala diambil, buang kepalanya diambil. Masya Allah ini. Sampai sang penjual ini heran. Kalian itu ngambili kepala buat apa, katanya. Wah, ini dimakan ini. Wah, kayak gitu dimakan, katanya. Akhirnya, para penjual kambing menjual kepala kambing. Ini gara-gara orang Indonesia ini. Tadinya gratis dibuang. Tapi gara-gara tulab Indonesiin, ya, mahasiswa atau santri dari Indonesia, menjadikan kepala kambing dijual di sebagian tempat di Yaman sana. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Intinya marilah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan sesuatu yang mungkin sifatnya, bentuknya sangat sangat sederhana. Ya, kira cukup sampai di sini contohnya. Ya, mudah-mudahan yang seperti ini menggambarkan bahwa ternyata untuk bermujahadah, untuk menjadi orang baik, untuk meraup pahala kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, banyak cara dan banyak jalan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecerdasan untuk mengamati hal-hal sederhana tersebut, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankannya dan mengamalkannya, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan niat kita ketika melaksanakan perkara-perkara tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.